anda suka torang buang bakul saya. Biar begini kita pehati nyanda mobalai, karena kita sayang, kita cinta cuma panganan. Jangan sayang lantaran itu torang dua mau berpisah. Ingat kasihan pak kita, jangan sampai berjalan sendiri. Sampai dorang sadar sendiri. Baku sayang sampai dorang sadar sendiri.